Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang la tu'addat wa la tuhsa. Kenikmatan yang tiada terhitung dan terbilang. Yang Allah datangkan kepada kita silih berganti. Kenikmatan disusul dengan kenikmatan yang lainnya. Ni'matul iman wa ni'matul tauhid wa ni'matul sunnah. Demikian juga ni'mah talabul ilmi syar'i. Dan masih banyak kenikmatan yang lain yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahfad lana ni'amahu wa an yazidana min fadlih. Kita semua berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah al-husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keberadaan nikmat demi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Sebagaimana kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan demi kenikmatannya kepada kita semuanya. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah kenikmatan sebagaimana Allah berikan kepada kita semuanya pada saat ini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bertemu di majelis yang semoga dimuliakan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sungguh bertemunya dan berkumpulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu kenikmatan yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan jasad-jasad mereka setelah Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka di atas akidah yang sama. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatukan tiap jiwa mereka di atas sunnah Rasulnya shallallahu alaihi. Yang dengan pertemuan-pertemuan seperti ini insyaallah tiap enam menjadikan ukhuwah di antara ahli sunnah wal jamaah akan terjaga. Dan dengan pertemuan-pertemuan seperti ini biiznillahi subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan mereka dari segala sebab yang mengantarkan mereka kepada at-tafarruq wal ihtilaf. Tayyib na'am. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari tayyib na'am min kulli syarrin. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini fi hadzal liqa' al mubarak, pada pertemuan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjadikan barokahnya pada kita semuanya, kita ambil topik tentang masalah tsanam asy'ah rafidah bersama dengan segala kesesatan yang ada pada mereka. Walhamdulillah, daurah yang diadakan oleh para asatidah di berbagai kota di seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke, walhamdulillah ini bisa diakses dengan mudah. Ketika ada salah seorang di antara asatidz Ahlus Sunnah mengadakan daurah di ujung Indonesia Timur sana, maka ikhwah semua bisa mengaksesnya dengan mudah dan murah. Demikian juga tulisan-tulisan para asatidz sudah banyak sekali. Demikian juga redaksi majalah Asy-Syariah berkali-kali telah menerbitkan tema, mengangkat rubrik atau topik tentang masalah hal ini. Sehingga apa yang kita sampaikan di sini atau yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Muhammad sebelumnya atau Ustaz Abdurrahman sebelumnya, ini sekedar mengingatkan maklumat yang banyak yang telah ada pada antum semua tadi. Kita ingatkan lagi, kita segarkan lagi ya. Tenang. Barakallahu fil jami'. Dan demikian juga di sini ya, apa yang akan kami sampaikan di sini pun sama, sekedar mengingatkan. Dan saya enggak yakin akan membawakan sesuatu yang jadid, sesuatu yang baru yang belum pernah antum dengar. Bahkan apa yang pernah antum dapatkan dari kajian para asatidzah, apa yang pernah antum dapatkan dari bacaan-bacaan yang pernah antum baca, atau faedah-faedah yang disebarkan lewat berbagai media, baik media Telegram atau WhatsApp, banyak sekali sudah. Insyaallah antum semua setuju dengan saya lah ya, pendapatnya ya. Bahasanya materi sudah banyak sekali. Ya. Sehingga majelis kita sudah muzakarah dari sebagian maklumat yang pernah antum dapatkan. Atau mungkin sebagian kecil. Karena yang antum dapatkan sudah banyak. Sementara yang mungkin diangkat di sini hanya sebagian kecilnya saja. Ini sekedar mudzakarah, mengingatkan maklumat, pengetahuan yang pernah antum dapatkan dari berbagai media, dari beberapa asatidzah yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi Al-Ustaz Abu Muhammad dan demikian Ustaz Brozak telah mengangkat beberapa dolalat, kesesatan dan penyimpangan kaum Syiah Rafidhah, yang itu sudah jelas-jelas kesesatan yang sangat nyata, betul-betul menyimpang dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana seorang Muslim yang alal fitrah As-Salimah, yang masih berada di atas fitrahnya yang lurus, maka dengan fitrahnya tersedia bisa mengingkari kemungkaran yang ada pada Syiah Rafidhah, penyimpangan yang ada pada mereka, dan yakin dengan sepenuhnya bahasanya mereka adalah menyimpang dari as-siratul mustaqim. Bahkan agama mereka adalah berbeda dengan agama Islam. Agama Syiah bukanlah agama Islam. Dan ini diakui oleh mereka sendiri. Bahasanya agama Syiah adalah berbeda dengan agama Sunni Ahlu Sunnah. Ini dinyatakan oleh mereka sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang di antara tokoh mereka Syiah Rafidhah yang bernama Ni'matullah Al-Husaini Al-Jazairi, yang termasuk dari kibar ulama Syiah Rafidhah, dalam kitabnya yang berjudul Al-Anwar An-Nu'maniyah, dengan tegas dia menyatakan bahasanya agama Syiah berbeda dengan agama Islam. Bahasanya akidah mereka adalah berbeda dengan akidah kaum muslimin. Bahkan Rab yang mereka sembah, Nabi yang mereka itu berbeda dengan Rab yang disembah oleh kaum muslimin. Nabi mereka adalah berbeda dengan Nabi yang diikuti oleh segenap kaum muslimin Ahlus Sunnah di seluruh dunia. Kata dia, itu kata Ni'matullah Al-Husaini Al-Jazairi, mengkibari ulama Syiah, ya. Dan ini tercatat bukan sekedar tuduhan, ya. Tapi mereka sendiri yang mempersaksikan, mereka tulis dengan tangan mereka, dicetak dan disebarkan. Berkata hadza Asy-Syi'i Ar-Rafidhi Al-Khabits, ya. Enggak pakai rahmatullah alaih ya. Syiah min ahli bid'ah. Kata dia, lam nastami' ma'ahum ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin. Kita enggak sepakat bersama dengan mereka ahlu sunnah dalam masalah sesembahan yang kita sembah, dalam nabi yang kita ikuti, ataupun tidak sepakat, demikian juga kita enggak sepakat dengan ahlu sunnah dalam imam yang kita ambil petuahnya. Kenapa mereka enggak sepakat dengan ahlu sunnah? Bahkan mereka dengan tegas menegaskan bahasanya ilah mereka berbeda dengan ilahnya ahlu sunnah, dan nabi mereka berbeda dengan nabinya ahlu sunnah, ulama mereka berbeda dengan ulamanya ahlu sunnah. Ditegaskan dia sendiri, wa dzalika annahum yaqulun, yang demikian dikatakan ahlu sunnati, mereka berkeyakinan inna rabbahum huwallazi kana muhammadan huwa alladhi kana Muhammadun nabiyahu wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakrin wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb wa la bihadha an-nabi bal naqul inna ar-rabb alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakrin laysa rabbana wa la dhalika an-nabiyyu nabiyana. Dengan tegas dia. Kita enggak sepakat dengan ahli sunnah dalam sembahan yang kita sembah, atau nabi yang kita ikuti, atau ulama yang kita ambil bimbingannya. Yang demikian karena ahli sunnah berkeyakinan sesungguhnya Rabb mereka adalah yang nabinya adalah Muhammad. Rabbnya ahli sunnah, nabi yang diutus adalah Muhammad. Sementara khalifah nabinya adalah Abu Bakar. Ini Rabbnya ahli sunnah dan nabinya ahli sunnah serta khalifah seperti Rasulullah. Wa nahnu la naqul bi hadza. Sementara kami tidak meyakini ini. Kami yaitu orang Syiah Rafidah, kata Ni'matullah al-Husaini al-Jazairi al-Syiah Rafidah ini. Sementara kami tidak meyakini, tidak mengimani Rabb yang Muhammad adalah nabinya. Kami tidak meyakini terhadap Rabb. Wala bihadha nabi. Kami tidak mengimani dengan nabi yang khalifahnya adalah Abu Bakar. Bal naqulu, bahkan kami meyakini inna Rabbal ladzi khalifatu nabi Abu Bakrin laisa rabbana. Bahkan kami Syiah Rafidah meyakini Rabb yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar, bukan Rabb kami. Masya Allah. Berarti dia punya Rabb yang lain selain Rabbnya Ahlu Sunnah. Sesembahan mereka dah berbeda dengan sembahan yang disembah oleh Ahlu Sunnah. Wala dzalika nabiyuna. Dan kami tidak meyakini nabi yang khalifah, dan nabi yang khalifahnya Abu Bakar bukanlah nabi kami. Sementara kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah di seluruh jagat raya, dari barat sampai timur, yang Arab ataupun yang bukan Arab, sepakat mengimani bahasanya Muhammad bin Abdullah Al-Qurasyi adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syahadat la ilaha illallah enggak akan diterima dari seorang hingga dia mengiringi syahadat tersebut dengan persaksian wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ahlu sunnah wal jamaah seluruh penjuru dunia dari barat sampai timur sepakat mengimani, meyakini bahasa khalifah Rasulullah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini yang diimani dan diyakini oleh sunnah. Para sahabat Rasulullah sepeninggal Rasulullah sepakat untuk membaiat Abu Bakar tanpa ada khilaf. Semuanya sepakat. Dan Rasulullah mengatakan la tattami ummati ala dolalah, sementara Syiah Rafidah mengingkari ini. Mereka meyakini bahasanya khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Abu Bakar dan Umar adalah merebut khilafah dari Ali. Bahkan menuduh, menyalahkan malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu, semestinya yang jadi nabi adalah Ali bukan Muhammad. Ini akhirnya Syiah Rafidah. Mereka sendiri yang menyatakan bahasa mereka bukan agama mereka, bukanlah agama Islam, bahkan agama Syiah Rafidah. Rab mereka berbeda dengan Rabnya Ahlu Sunnah. Nabi mereka berbeda dengan Nabi Ahlu Sunnah. Mereka mengingkari, mengkufuri Rab yang disembah oleh Ahlu Sunnah. Dan mereka mengingkari Nabi yang diikuti oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apabila ini adalah pernyataan mereka, bukan tuduhan. Pernyataan mereka sendiri, wa syahidah syahidun min ahliha. Dari mereka sendiri yang mempersaksikan dengan tinta yang mereka goreskan dengan tangan mereka sendiri. Dan diabadikan dalam kitab-kitab mereka dan dinukil di antara ulama mereka. Maka yang sangat ironis di sini, kita ketika kita dapatkan di antara kaum muslimin, ada sekelompok orang yang menyeru kepada adanya at-taqarrub baina ahli sunnati wa syiah. Taqarrub model apa? Pendekatan model apa? Yang akan didekatkan antara ahli sunnah wal jamaah sementara mereka sendiri yang menyatakan bahwa Rab mereka berbeda dengan Rabnya ahli sunnah. Nabi mereka berbeda dengan nabinya ahli sunnah. Dan yang sangat disayangkan sekali, ketika yang menyeru kepada dakwah taqarrub baina ahli sunnati wa syiah adalah seorang tokoh-tokoh besar yang diikuti oleh umat yang berjuta-juta dan berlabel titel di depan sekenter, di belakang 4 meter. Banyak sekali. Baik secara fardiyah, individu, atau secara kelompok. Sangat disayangkan. Dan yang lebih disayangkan lagi, tatkala yang menyerukan kepada dakwah at-taqarrub baina syiah wa sunnah tersebut adalah seorang yang dinyatakan sebagai salah satu di antara ulama ahli sunnah salafi dan sangat diikuti dan didengarkan fatwa dan bimbingannya. Sebagaimana ini kita dikagetkan pada beberapa tahun yang lalu munculnya perjanjian ya, antara kaum Syiah Rafidah Al-Huthiyah yang ada di Yaman bersama dengan Muhammad Imam Ar-Raimi, ya, Muhammad bin Abdillah Ar-Raimi, dan dia mewakili atas nama Ahli Sunnah dalam sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Wasiqah At-Ta'ayus Wal-Ikhah. Antum ingat ini salah kejadian ini ya. Ini di sini ada tag-nya. Lengkap dengan tanda tangan dan stempel. Kita bacakan ya. Dimulai dengan perjanjian ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Masyaallah. Dimulai dengan ayat yang mulia yang menyerukan kepada persatuan, berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wasiqatu ta'ayus wal ikha. Perjanjian perdamaian dan persaudaraan. Sebagai nanti akan kita ketahui bahasa yang bertanda-tanda tangan di sini adalah dari Syiah Rafidah dan Muhammad Imam mewakili Ahli Sunnati wal Jamaah. Surat perjanjian dimulai dengan Alhamdulillahi Al-Qa'il Innamal Mu'minuna Ikhwatun. Segala puji hanya milik Allah yang telah berfirman, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah saudara. Berarti Syiah, Rafidah, saudaranya Ahlu Sunnah. Maksudnya demikian. Padahal mereka sendiri telah kita bacakan tadi, mereka meyakini Rabb mereka bukan, tidak sama dengan Rabb yang disembah Ahlu Sunnah, dan Nabi mereka tidak sama dengan Nabinya Ahlu Sunnah. Sadaqallahu al-Azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa radiyallahu an sahabatihi al-akhyar minal muhajirin wal ansar wa tabi'ina lahum bi ihsan. Kemudian dinyatakan, nahnu muslimun jami'a, rabbuna wahid wa kitabuna wahid wa nabiyuna wahid wa da'waduna wahid wa in ikhtalafna fi tafasir al-far'iyyah. Di perjanjian tersebut dibangun di atas keyakinan bahwa kita semuanya adalah muslimun. Rabbuna wahid, Rabb kita adalah satu. Ada kadib. Ini kedustaan dari Syiah Rafidah. Kalau mereka menyatakan bahwa Rabb mereka adalah sama dengan Rabb kita, sementara Syiah ulama mereka Al-Ni'matullah Al-Husayni Al-Jazairi dengan tegas menyatakan, ini dinukil di kalangan mereka. Wa kitabuna wahid, dan kitab kita sama katanya. Ini juga kedustaan dari mereka, karena mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang ada di kaum, yang ada pada kaum muslimin berbeda dengan Al-Quran yang ada pada mereka. Al-Quran yang ada pada kaum muslimin kurang. Al-Quran yang mereka anggap sah adalah Al-Quran yang diriatkan dari jalannya Al-Bait. Wa nabiyuna wahid, dan nabi kita adalah satu. Wa aqidatuna wahid, aqidah kita adalah sama. Masya Allah, aqidah kita sama dengan aqidahnya orang-orang Syiah Rafidah. Mereka lisan mereka dipenuhi dengan caci makian terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka meyakini, mencaci maki, melaknat sahabat Rasulullah sebagai taqarrub ilallah. Mereka meyakini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dunia wal akhirah dia tuduh berzina. Bahkan ayat dalam surat An-Nur yang membersihkan nama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan mereka, mereka minta menuntut untuk dihapuskan di Yaman ini, demonstrasi. Dan disepakati oleh Muhammad al-Imam, yang notabene dia menulis kitab-kitab bantahan Syiah Rafidah sebelum ada pemberontakan oleh orang Houthiyah ini. Terima kasih. Setelah dia menyebutkan beberapa ini, kemudian disebutkan poin-poin kesepakatan ya. Di antara kesepakatan adalah ata'ayus as-silmi baina janibaini. Kedua belah pihak sepakat untuk hidup damai di antara kedua belah pihak. Antara Syiah Rafidah dengan Muhammad Ali Imam yang mau atasnamakan Ahlu Sunnah di Yaman. Untuk hidup damai bersama dengan di antara kedua belah pihak. Wa adamul injirari wa tasadum wal iktital awil fitnah mahma kanat ad-dhuruf wa dawai. Dan untuk tidak terseret, untuk berbenturan, untuk saling memerangi, untuk tidak terseret dalam fitnah bagaimanapun dalam segala suasana dan kondisi keadaan. Oleh karena itu ketika Syiah Rafidah mereka memberontak kepada pemerintah yang sah di Yaman, maka di sini pihak Muhammad Imam justru gembosin. Pihaknya Muhammad Al-Imam, 6 tidak mau bersama dengan pemerintah yang sah. Bahkan ketika ada ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan, yang menyerukan jihad melawan mereka dengan fatwa para ulama besar, ahli sunnah wal jamaah mereka katakan ya kita fitnah. Dan wajib bagi ahli sunnah untuk menahan. Betul-betul diamalkan oleh Muhammad Imam. Ketika saudara-saudara kaum muslimin ya, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, justru dia bergabung dengan pemberontak. Al-Wahyafani yang ingin saya tekankan dari wasiqah ini ya, kita enggak baca semua, bahasanya kita sangat menyayangkan adanya para doa yang menyerukan adanya taqarrub baina asy-syi'ah wa ahli sunnah, bersamaan dengan perbedaan yang sangat nyata yang tidak mungkin ditemukan antara ahli sunnah dengan mereka. Para doa tersebut yang menyeru kepada taqarrub baina syiah rafidah wa ahli sunnati wal jamaah, mereka menganggap bahasanya khilafat, perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan syiah rafidah adalah khilafat yang memungkinkan bagi semuanya untuk ataghadhi anha, untuk melupakan, yang memungkinkan bagi kita untuk tetap hidup berdampingan, untuk saling mencintai, untuk saling bersaudara. Naudzubillah. Mereka mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaknatnya. Sementara kita suruh bersaudara dengan mereka. Mereka menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha at-tahirah al-mutahharah yang suci dan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berzina, kita dianggap, kita diajak untuk bersaudara dengan mereka. Mereka meyakini para a'immah mereka maksum, mengetahui perkara yang gaib, ikut tasarruf fil qaun. Apakah ini khilaf yang memungkinkan untuk kita saling tabna'am tasamuh dan melapangkan dada sebagainya khilaf dalam masalah ahkam fikhiyah al-amaliyah? Baiklah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki insaf, memiliki sifat sikap yang adil dalam menilai, dia akan mengetahui bahasanya seruan ajakan kepada ataqarrub baina syiah rafidah wa baina ahli sunnah, dan untuk menutup mata dengan berbagai macam penyimpangan yang ada pada mereka dalam masalah akidah mereka, ini adalah suatu hal yang mustahil. Orang yang memiliki insaf, sikap adil dalam menilai, yang terbimbing di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dia akan tahu dengan benar bahasa upaya seruan mengajak at-taqarrub pendekatan dengan syiah, rafidah dan al-sunnah adalah sesuatu yang mustahil. Karena ukhuwah diniyah, persaudaraan seagama, persaudaraan seiman, itu tidak akan mungkin terwujud bersama dengan adanya perbedaan-perbedaan yang banyak tadi, yang sebagian telah dipaparkan oleh asatidah sebelumnya. Dan semestinya bagi mereka ya, baik yang enam mereka jamaah ataupun fardiyah, secara golongan atau secara individu yang menyeru kepada ataqarrub baina syiah wa ahli sunnah, semestinya mereka daripada menyeru ahli sunnah untuk bersatu dengan mereka, masih banyak sisi-sisi yang sama, semestinya mereka menyeru orang syiah rafidah tersebut untuk berhukum kepada kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka meyakini bahwa sepakat dengan kita, ya. Diminta mereka menyuruh kepada Syiah Rafidah dan untuk menanggalkan segala perkara yang mereka menyelisih ahli sunnati wal jamaah dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dengan suatu perkara apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sekiranya kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian adalah lebih baik dan lebih baik pula kesudahannya. Semestinya demikian. Hai, ya ayuhar rawafid, irji'u il kitab wa sunnah, kembalilah kalian kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang kalian menyelisihinya. Mereka yang diajak untuk kembali bukan ahli sunnah wal jamaah, diminta untuk tanazul, untuk menutup mata, tidak memandang sedikit pun dan menoleh sedikit pun kepada mukhalafat yang sangat besar yang ada pada Syiah Rafidah tersebut. Karena mukhalafat yang ada pada Syiah Rafidah itu yang menghalangi ahli sunnah wal jamaah untuk sepakat dan bersatu dengan mereka. Dan selagi orang Syiah Rafidah mereka tidak rujuk dari akidah yang mereka yakini yang bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, dalam usul agama mereka, dalam mauqif mereka dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun masalah-masalah yang lainnya. Selagi mereka masih menjadi ahli sunnah wal jamaah dalam keyakinan ahli sunnah terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya mereka, maka sungguh ajakan dan seruan kepada at-taqarrub, pendekatan terhadap Syiah dan sunnah, ini adalah bukan bentuk pengkhianatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan demikian bentuk pengkhianatan terhadap kitabullah dan jalannya kaum muslimin. Bagaimana tidak, ya? Bagaimana tidak seruan dan ajakan kepada persatuan beda Syiah, Rafidah, wa ahli sunnah ini, nah, bukan sebagai bentuk khianat kepada Allah dan Rasulnya, khianat kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sementara di antara asar dampak yang akan muncul dengan ajakan dan seruan persatuan atau dalam persaudaraan antara Syiah Rafidah dengan ahli sunnah wal jamaah, ini berarti Tibnam ajakan tersebut akan mengizinkan dan melegalkan tersebarnya berbagai macam bid'ah. Tersebarnya berbagai macam bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin ahli sunnah. Seruan tersebut juga demikian juga akan melegalkan segala bentuk syirkiyat yang ada pada orang Syiah Rafidah, yang sangat jelas-jelas nyata. Demikian juga seruan atau ajakan kepada enam persaudaraan persatuan Syiah dengan ahli sunnah tersebut akan melegalkan dalam membatalkan sendi-sendi agama Islam. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan nanti di berikutnya akan kita sebutkan beberapa, ya, perkara-perkara yang mana orang Syiah Rafidah mereka menyelisih ahli sunnah wal jamaah, yang mana tidak mungkin bagi ahli sunnah wal jamaah untuk bersatu dengan mereka selagi perkara-perkara itu ada pada mereka. Walhamdulillah sebagian tadi telah disebutkan oleh para asatidz yang berbicara sebelumnya. Kemudian orang yang menyeru kepada atau para duat atau kelompok yang menyeru kepada atau taqarrub baina Syiah Rafidah wa ahli sunnah wal jamaah tersebut akan lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama adalah imma jahilun, orang yang jahil terhadap akidahnya orang Syiah Rafidah. Dia enggak tahu apa sih ia keyakinan dan akidah diyakini Syiah Rafidah, sehingga mereka menganggapnya Syiah Rafidah sama seperti ahli sunnah wal jamaah. Perbedaan antara ahli sunnah dengan mereka seperti perbedaan antara madzhab Hambali dengan Hanafi, antara Maliki dengan Syafi'i. Jadi kemungkinan yang pertama ini, dia adalah orang yang jahil, enggak tahu, enggak paham dengan benar hakikat Syiah Rafidah, apa akidah mereka, bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana sejarah mereka. Karena orang kaum Syiah Rafidah tidaklah mereka berkuasa di satu negeri atau setempat kecuali mereka selalu menumpahkan darah kaum muslimin yang masih hangat sekarang di Suriah, dan demikian juga di Yaman, dan sekarang ini mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang sah yang ada di Bahrain. Tidaklah masuk ke suatu negeri kecuali mereka akan membuat kerusakan. Orang ini yang jahilah mengira bahwa perselisihan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah memungkin, apa misalnya yang ringan masih memungkinkan untuk ditemukan. Maka kalau seandainya da'i yang menyeru atau kelompok yang menyeru kepada ajakan persatuan Syiah dengan Rafidah dengan Al-Sunnah adalah dari model yang pertama orang yang jahil, maka cara mengobatinya mudah. Yaitu yu'allam. Kamu jahil, kamu belajar. Kepada para ulama, baca buku-buku para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Tanya kepada ustaz-ustaz Ahli Sunnah. Tanya tentang hakikat Syiah itu bagaimana. Nah, kalau dia tahu dan dia masih punya niat yang baik, insya Allah dia akan kembali. Oh, ternyata enggak mungkin. Karena perbedaannya bukan sepele, bukan masalah perbedaan furu', perbedaan dalam masalah fikih amali, tapi perbedaan dalam masalah prinsip-prinsip yang sangat penting yang enggak mungkin untuk saling tenang memaafkan atau melapangkan. Kemungkinan yang kedua, orang yang menyeru kepada dakwah at-taqarrub baina Syiah Rafidah wa Ahli Sunnah wal Jamaah tersebut adalah imma alimun bima alaihi Rafidah. Dia tahu dengan kondisi yang ada pada orang Syiah Rafidah. Tahu akidah mereka, usul prinsip yang mereka yakini. Tahu tentang sepak terjang mereka dan sejarah mereka. Pemberontakan yang mereka lakukan, penumpahan darah yang mereka lakukan, pembunuhan terhadap Khalifah Tsanam, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, pembunuhan terhadap cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Husain ibn Ali dan yang lainnya. Tahu tentang akidah mereka, akan tetapi dia ingin memanfaatkan maslahat hizbiyahnya, kelompoknya. Kebetulan dia adalah pengusung suatu partai tertentu, butuh dukungan. Kalau saya bicara Syiah, mengingkari ini dan itu, maka saya tidak dapat pendukung. Maka dia upayakan, mengumpulkan semua yang penting. Tsanam, apa itu, masih menisbatkan diri kepada Islam. Mengikuti tema tomek duniawi, kepentingan duniawi. Atau orang tersebut padanya terdapat salah satu dari sifat kemunafikan, menambahkan tema bahasa dia ahli sunnah wa fil haqiqah dia bukan dari ahli sunnah, bahkan dia dari Syiah Rafidah. Maka golongan yang kedua atau model yang orang model yang kedua adalah aktor. Lebih berbahaya daripada kelompok yang pertama tadi. Karena dia menyeru kepada pendekatan antara Syiah Rafidah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan dikarenakan jahil. Bukan karena enggak tahu tentang kesesatan dan penyimpangan Syiah yang sangat luar biasa. Menyelisih usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi dia melakukan hal itu dikarenakan hawa. Untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan kelompoknya seperti Ikhwan Muslimin. Demikian juga Ahmad Asy-Syurqati, salah pendiri Al-Irsyad, dia katakan Syiah Syiatuna. Syiah dan Syiah kita juga katanya. Demikian juga Muhammad Al-Imam termasuk di sini. Termasuk dari model yang kedua ini. Bukan dia enggak tahu tentang akidah Syiah Rafidhah, bahkan dia nulis beberapa kitab tebel-tebel tentang Syiah Rafidhah. Tapi kenapa dia sampai menandatangani perjanjian seperti ini? Dikarenakan hawa. Dikarenakan maslahat kepentingan. Dan sungguhnya yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan dia adalah al-kaid wal makr. Tipu daya dan makar terhadap kaum muslimin. Tema ikhwati bidin rahimani wa rahimakumullah, menyikapi seruan dan ajakan at-taqarrub baina Syiah Rafidhah wa Ahli Sunnah wal Jamaah tersebut. Maka di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak akan termadharatkan dengan seruan tersebut. Bi'idnillahi ta'ala. Bagaimanapun mereka membuat makar terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah khairul makirin. Wa yamkurun. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Selagi Ahli Sunnah wal Jamaah mereka soffan wahidan dalam satu soff bersatu, ulama'uhum atau tolabatuhum, para ulama'nya, tolabatul ilm ataupun tibnam awamuhum, awamu ahli sunnah wal jamaah, selagi mereka semua dalam satu soff bersemangat dalam menjelaskan al-haq, dalam membela al-haq, mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah al-haqqah, dan demikian juga dalam membantah kebatilan-kebatilan mereka dan menyanggah penyimpangan-penyimpangan mereka, insyaAllah seruan dan ajakan tersebut tidak akan pernah berhasil. Walaupun sekian syubhat mereka bawakan, bahkan hatta dengan uang pun mereka tidak akan tergoda. Di permasalahan di sini, Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri mereka tidak tahu tentang hakikat Syiah, dan repotnya mereka tidak mau tahu. Nggak mau tahu dalam artian mereka nggak mau hadir di majelis ilmu, juga nggak mau membaca. Walhamdulillah ya, para ulama ahli sunnah wal jamaah min zamanin qadim, sejak zaman dahulu illa yaumina hadza sampai hari kita, terus mereka senantiasa menjelaskan akidah di ahli sunnah wal jamaah yang wajib untuk diyakini, dan bersama dengan itu mereka juga membantah, memberikan porsi yang besar dalam membantah akidah orang Syiah Rafidhah dan kebatilan-kebatilan mereka, sehingga al-haq betul-betul nampak dan batil juga batil. Khotibidin rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sebutkan ya, kita isyaratkan bahasanya di sana beberapa, ada beberapa prinsip orang Syiah Rafidhah yang mana telah menyelisih prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan itu tidak mungkin bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bersatu dengan mereka dalam masalah tauhid. Di antaranya dalam masalah prinsip mereka dalam masalah tauhid rububiyah, prinsip dan keyakinan mereka berbeda, jauh berbeda dengan prinsip yang diyakini Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena orang Syiah Rafidhah dalam tauhid rububiyah mereka terjatuh dalam kesesatan yang baidah, dalat dalalan baidah. Padahal orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada mereka, tidak terjatuh dalam kesyirikan rububiyah tersebut sebagai yang diyakini orang Syiah Rafidhah. Ahli sunnah wal jamaah mereka meyakini dan mengimani bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala al-khaliq wahdah. Satu-satunya zat yang maha pencipta. Satu-satunya zat yang mengatur semua alam. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah dengan kehendak Allah, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Dalilnya banyak, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbirul amra, Allah yang mengatur segala urusan. Ini yang diyakini oleh sunnah wal jamaah, bahwa semua alam dah di bawah pengaturan Allah, tahta takdirillah wa tasarrufihi subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan ini kita dapatkan orang Syiah Rafidah, mereka meyakini bahwasanya para a'immah mereka, para ulama-ulama mereka memiliki peran dalam mengatur semua alam ini. Salah satu di antara imam-imam Syiah Rafidah, mereka yakini bahwa para a'immah mereka memiliki peran dalam mengatur alam ini. Dikatakan oleh salah seorang di antara ulama mereka, diriwayatkan oleh Al-Kulaini, salah satu dari ulama kibar mereka dalam kitab Al-Kafi, innal ardo kullaha lil imam, sesungguhnya bumi ini semua adalah milik imam. Imam mereka maksudnya, ulama mereka. Atau imam-imam mereka memiliki peran dalam mengaturnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, masih diriwayatkan Al-Kulaini dari Abi Abdullah, annahu qala ama alimta anna ad-dunya wal akhirah lil imam yadha'uha haitsu yasha' wa yadfa'uha ila man yasha'. Katanya, tidakkah engkau mengetahui bahwa dunia dan akhirat adalah benda milik imam, di mana dia meletakkan sebagaimana dia kehendaki dan menolaknya dari kepada mengarahkannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Dalam perkara yang kaum musyrikin Quraisy tidak terjatuh padanya, orang Syiah Rafidah terjatuh padanya. Dalam masa tauhid rububiyah, yang iblis alaihi laknatullah azam, mereka dia mentauhidkan Allah dalam hal ini. Iblis ketika dicap oleh Allah untuk dimasukkan dalam neraka, apa kata iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, ya Rabbku, berikanlah tangguh kepadaku sampai hari pembalasan, hari pembangkitan. Rabbi ya khaliqi ya mudabbiri. Kan demikian. Iblis mentauhidkan Allah dalam hal ini, tapi orang Syiah Rafidhah mereka terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah. Dan masih banyak ikhwati fi din rahimanillah di sini. Dikasihnya di apa itu, saya diberi waktu sampai jam 11.45 ya. Ini sudah lebih sedikit ya. Dan intinya qotibidin rahimani warahmatullah, bahasanya seruan dan ajakan yang diserukan oleh sebagian orang, tokoh atau kelompok tertentu, mengajak kepada at-taqarrub baina Syiah Rafidhah wa ahli sunnah wal jamaah, bukan perkara yang mustahil, yang tidak akan mungkin diwujudkan. Tidaklah menyerukan kepada kecuali dua jenis orang tadi, imma jahilun wa imma tibnam alimun, akan tapi dia telah mengikuti hawa nafsu. Dan wajib bagi ahli sunnah wal jamaah untuk berhati-hati dari kedua jenis orang ini. Yang tentu saja ya, dengan kita mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah, dan demikian juga mengetahui sebaliknya, sehingga kita terjaga dari penyimpangan dan kesesatan. Hadza wallahu a'lam bissawab, kurang lebihnya mohon maaf. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.